بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Kajian kita pada kesempatan ini telah diberi judul oleh panitia dengan judul penerapan wasilah dakwah antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Berbicara tentang wasilah dakwah, tentu terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang dakwah, yang mana dakwah ini merupakan suatu ibadah. Ini harus kita tanamkan diri pada diri kita agar kita ingat bahwa pembahasan-pembahasan berikutnya terkait dengan wasilah, maka itu juga terkait dengan ibadah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, telah ditulis sebuah kitab terkait dengan bab ini oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Al-Abdul Karim dengan judul Al-Hujajul Qawiyyah Ala Anna Wasail Ad-Da'wah Tauqifiyah. Nah, dijelaskan oleh beliau beberapa penjelasan yang penting dalam kitab ini, dan apa yang kita sampaikan banyak insyaallah dari kitab ini. Beliau ingatkan pada pembahasan pertama bahwa dakwah ini merupakan ibadah. Kata beliau, "Ad-da'watu ila Allah ibadatun 'azimah. Amara Allah biha wa hatha 'alayha." Ibadah atau dakwah ke jalan Allah merupakan ibadah yang besar. Allah memerintahkan untuk melakukan dakwah tersebut, wa hatha 'alayha, dan menganjurkannya. Wa ja'ala ahlaha ahsanan nasi qawla wa afdalahum amala, dan Allah menjadikan orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah, juru dakwah, mengajak manusia kepada agama Allah, para da'i, mereka adalah ahsanun nasi qawla, orang yang paling bagus ucapannya. Wa afdaluhum ma'amala, dan orang yang paling afdal amalnya. Dalam surat Fussilat ayat 33 Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, siapakah yang lebih bagus ucapannya dari seseorang yang mengajak ke jalan Allah dan beramal saleh serta mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang pasrah, berserah diri kepada Allah. Ayat ini maknanya la ahad qawlan ahsan qawlan minhu. Jadi tidak ada seorang pun yang lebih bagus ucapannya daripada ucapan orang yang sedang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Likaunihi da'a ila Allah, karena dia mengajak ke jalan Allah itu. Wa amila bima yad'u ilaih, dan dia mengamalkan apa yang dia ajarkan. Kemudian wa sarraha bima huwa alaih, dan dia pun menegaskan jalan yang ia sedang jalani. Innani minal muslimin, aku orang termasuk orang yang pasrah atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menegaskan bahwa ini jalan dia. Tidak malu dengan keadaannya sebagai seorang dai atau juru dakwah atau guru agama, dalam arti mengajarkan Islam ini. Ya. Dan ayat dan hadis tentang ini sangat banyak. Bagaimana pahala yang Allah Azza wa Jal siapkan bagi orang-orang yang berdakwah. Jadi keadaan dakwah ini sebagai suatu ibadah, suatu hal yang pasti, tidak bisa tidak. Para nabi diutus untuk apa? Untuk dakwah. Para rasul dikirim oleh Allah, diutus untuk apa? Ya, untuk dakwah. Para ulama penyambung para nabi bermunculan untuk apa? Untuk dakwah. Ya, dalam ayat Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah ini jalanku. Ya, ini jalan para nabi. Jalan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ad'u ila Allah, aku mengajak ila Allah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf ayat 108. Jadi ini jalan orang-orang pilihan, ya. Dari mulai para nabi dan para rasul sampai kemudian dilanjutkan oleh para ulama, oleh pengikut-pengikut nabi dan rasul itu yang menelusuri jalan mereka, mengikuti mereka berdakwah di atas ilmu. Maka tentu ini merupakan ibadah yang besar, ya. Merupakan ibadah yang nilainya tinggi, bahkan disebutkan dalam beberapa hadis, mungkin satu saja kita sebutkan karena tentunya keterbatasan waktu, tapi menggambarkan bagaimana besarnya pahala orang yang berdakwah. Nabi katakan ad-dal 'alal khair lahu mithlu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan lahu mithlu ajri fa'ilih, untuknya seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Hadis riwayat Muslim dan yang lain. Hadis ini saja, belum lagi yang lain, ini sudah cukup menggambarkan kepada kita nilai dakwah itu. Di mana orang yang mengajak kepada suatu amalan, dia dapat pahala seperti orang yang mengamalkan. Contoh sederhananya, ya, kita mengajarkan untuk ibadah haji. Ayo, yang sudah mampu haji, dia sendiri belum mampu, maka orang lain haji, dia dapat pahala seperti orang yang haji itu, padahal dia belum. Nah, kalau yang haji 5, dia dapat seperti 5 haji. Kalau yang melakukan 10, seperti itu, dan seterusnya. Ya, kalikan saja. Ya, ini baru bab haji. Kalau dia banyak mengajarkan amalan-amalan lain, ya semakin banyak lagi. Siapa yang gak kepingin seperti ini? Dan ini peluang bagi siapa saja. bukan peluang bagi ustadz saja, ya, tapi peluang bagi siapa saja. Kata Nabi, wa manittaba'ani, siapa saja yang mengikutiku. Tapi ingat, ala basirah, di atas ilmu. Nah, intinya ini salah satu gambaran sederhana bagaimana nilai ibadah dakwah ini. Ya. Nah, berikutnya yang perlu kita ketahui bersama, yang namanya ibadah, ya, apapun bentuknya, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal kecuali kalau memenuhi syaratnya. Sebagaimana sholat, syarat diterimanya ada, syarat sahnya ada, ya kan? Dan seterusnya, ibadah-ibadah yang lain. Secara umum, ulama kita mengatakan ibadah kalau mau diterima harus dilandasi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul ya lillahi ta'ala, tujuannya itu Allah, ya, untuk mencari pahala dari Allah, balasan dari Allah, mencari ridha Allah, dan seterusnya. Itu yang pertama. Begitu pula dakwah ini, agar amal ibadah kita dalam dakwah ini diterima, ya harus ikhlas, betul-betul karena Allah, mencari pahala dari Allah, mencari ridhonya, dan seterusnya. Ya. Syarat kedua adalah apa? Mutaba'ah, mengikuti Nabi. Metodenya mengikuti Nabi, dalam hal ini caranya mengikuti Nabi. Sholat misalnya agar diterima, ya ikuti cara sholat Nabi, sifat sholat Nabi. Puasanya biar diterima, setelah ikhlas ikuti seperti apa cara Nabi di dalam berpuasa, meneladani beliau. Ya, berwudu, agar wudhu kita diterima, ikuti wudhu seperti yang Nabi lakukan. Maka begitu pula dakwah, kalau mau diterima sebagai amal ibadah yang makbulah di sisi Allah, diterima, maka harus mengikuti cara Nabi. Dengan kata lain, mengikuti metode yang Nabi ajarkan. Ya. Kalau tidak, maka nasibnya seperti ibadah lain yang enggak sesuai cara yang diajarkan Nabi. Puasa tidak sesuai dengan cara yang diajarkan Nabi. Bikin puasa khusus, ya. Gimana puasanya misalnya? Ya, puasa yang enggak diajarkan. Nabi kan mengajarkan puasa wajib yaitu Ramadan, puasa sunnah yaitu apa? Senin, Kamis dan lain-lain. Ini mau puasa memperingati hari kelahiran pribadi saya misalnya, puasa weton misalnya, ya kan? Apa diajarkan Nabi? Oh, tidak. Tidak diajarkan Nabi. Ya. Loh, Nabi itu hari Senin kan kelahiran beliau, ya itu. Apa mau disamakan kelahiran kita sama kelahiran beliau? Ya, kelahiran beliau itu jelas suatu nikmat besar yang disyukuri, dan beliau mencontohkan syariat itu. Kita nggak bisa bikin sendiri puasa memperingati kelahiran kita, nggak bisa. Nah, nggak diterima puasa itu. Kenapa? Karena nggak sesuai cara yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode dalam hal ini maksudnya adalah apa? Sunnah. Ya. Maka begitu pula berikutnya dalam bab ibadah dakwah. Ibadah dakwah, kalau mau berdakwah enggak mengikuti metode Rasulullah, ya sama juga nasibnya dengan puasa yang kita contohkan itu. Ya enggak diterima, enggak dianggap. Enggak dianggap oleh Nabi kita Muhammad oleh Allah Azza wa Jalla, karena enggak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hal yang sangat asasi, ya, dalam memahami syarat diterimanya ibadah. Hal ini karena Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah mengingatkan kita dalam beberapa hadis, di antaranya dalam hadis yang masyhur dalam riwayat Muslim ya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak atas dasar perintah agama kami, maka itu tertolak. Amalan apapun. Jadi harus sesuai dengan ajaran agama, tuntunan agama, bimbingan dan contoh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, hadis ini digabung dengan hadis innamal a'malu binniyat. Amalan itu sesuai dengan niat-niatnya. Ya. Nah, kata ulama kita, innamal a'malu binniyat ini sebagai barometer terkait dengan niat, amal batin kita. Standarnya, barometernya itu harus lillahi ta'ala. Kalau begitu, berdasarkan innamal a'malu binniyat, terkait dengan batin. Terkait dengan lahiriahnya, ya, prakteknya, standarnya, dan barometernya adalah hadis ini, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddud. Nah, dengan dua hadis ini maka disimpulkan harus ikhlas dan harus mutaba'ah, mengikuti Nabi. Nah, di sana juga ada hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain tentang permasalahan ini. Ya. Suatu hal yang dijelaskan oleh ulama kita rahimahumullah, ya, di antaranya yang diucapkan oleh Syekh bin Qasim, Abdurrahman bin Qasim, dalam syarah kitab Tauhid, ya, kata beliau, wala budda fid da'wati ila Allah min syartain, dan harus dakwah menuju jalan Allah itu dilandasi dengan dua syarat. Ya. Kalau ibadah tadi kan sudah jelas ya, kita sering bicara. Salat harus ikhlas mutaba'ah, puasa harus ikhlas mutaba'ah. Ya, ikhlas dan mengikuti Nabi, wudu, haji dan seterusnya. Nah, sekarang dakwah. Dakwah ini kan ibadah. Ya, dakwah ini kan ibadah. Maka juga harus seperti itu. Nah, ini dipertegas dengan ucapan yang sangat jelas oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, ya, dalam kitab beliau Syarah Kitab Tauhid atau Hasyiah Kitab Tauhid. Ya. Mungkin sekedar mengenalkan Syekh Abdurrahman bin Qasim ini siapa? Dia itu yang membuat majmu' fatwanya Ibnu Taimiyah itu. Tahu ya, mungkin majmu' fatwa insyaallah pada kenal ya. Ibnu Taimiyah punya majmu' fatwa 25 jilid kalau enggak salah itu ya. 25 jilid. Itu sesungguhnya adalah kitab-kitab Ibnu Taimiyah yang terpencar-pencar lalu dikumpulkan jadi satu. Siapa pengumpulnya? Pengumpulnya itu adalah ini, Syekh Abdurrahman bin Qasim namanya. Beliau itu levelnya seperti ya seperti Syekh bin Baz dan lain-lain. Murid-muridnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh Mufti di Saudi Arabia dulu. Ya. Nah, ini sekedar pengenalan faedah siapa itu Syekh Abdurrahman bin Qasim. Nah, beliau dalam syarah Kitab Tauhid mengatakan dengan begitu jelas, wala budda fid da'wati ila Allah taala min syartain, dan harus dalam bab dakwah ini, ya, dakwah ke jalan Allah terpenuhi dua syarat, dilandasi dua syarat. Yang pertama, antakuna khalisatan liwajhillah, harus betul-betul ikhlas karena Allah. Ya, antakuna khalisatan liwajhillah, harus betul-betul ikhlas karena Allah. Yang kedua, wa antakuna ala wifqi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan sunnah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in akhalla bil awwal kana musyrikan. Kalau dia tidak memenuhi syarat yang pertama dalam arti tidak lillah, kana musyrikan, berarti dia musyrik. Ketika dia dakwahnya bukan karena Allah, ya, syarat ikhlas enggak dipenuhi sehingga dia dakwahnya bukan karena Allah, maka dia musyrik, ya, karena ibadah kepada selain Allah. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Jadi enggak sembarangan, ya. Enggak sembarangan. Jangan dipahami yang namanya musyrik kalau sujud kepada selain Allah saja. Ibadah yang jelas-jelas ibadah sama-sama dipahami, ya, menyembelih kepada untuk selain Allah. Dakwah pun kalau niatnya bukan karena Allah, orangnya jatuh dalam kesyirikan. Syirik apa? Ya, tergantung. Ya, bisa jadi syirik kecil misalnya kalau dia riya, ya, demi apa, pujian orang. Ya, walhasil kalau syarat ikhlas tidak terpenuhi, maka dia jatuh dalam syirik. Wa in akhalla bitsani kana mubtadi'an. Kalau dia tidak memenuhi syarat kedua, ya, in akhalla bitsani, tidak memenuhi syarat kedua, yaitu apa? Mutaba'ah. Tidak mengikuti Nabi dalam metode dakwahnya. Kana mubtadi'an, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahli bid'ah, seorang yang jatuh dalam perbuatan bid'ah. Nah, jadi malah apa? Malah keliru, salah dan rugi akhirnya, ya kan? Maunya dia mengajak kepada kebaikan, malah dia sendiri terperosok dalam penyimpangan bid'ah. Nah, ini penjelasan beliau rahimahullah ta'ala dalam kitab Hasyiah Kitab Tauhid halaman 55, ya, menurut yang dinukil di kitab ini Al-Hujaju Al-Qawiyah. Kemudian setelah kita ketahui hal ini, berikutnya yang perlu juga kita ketahui bersama, salah satu prinsip yang harus kita ketahui adalah kamalu asy-syari'ah. Ya, syariat ini telah sempurna. Gimana maksudnya ini? Kaitannya dengan bab kita. Sederhananya begini, ya. Kalau syariat ini telah sempurna, maka apapun yang terkait dengan syariat, maka sudah ada. Enggak mungkin belum ada. Karena syariat telah sempurna. Kalau ada sesuatu yang belum ada, padahal itu dari bagian syariat, ya berarti syariat belum sempurna kalau gitu. Dikatakan sempurna karena semuanya sudah ada. Maka telah sempurna. Ya. Termasuk kalau begitu metode dakwah. Enggak mungkin belum ada metode dakwah. Ya, atau ada yang tertinggal metode dakwahnya, belum dijelaskan, belum dicontohkan. Ya enggak mungkin. Kalau ada yang seperti itu, ya berarti belum sempurna. Ya kan? Siapa yang berdakwah pertama kali di umat ini? Ya, Nabi kita. Siapa contoh dan teladan dalam dakwah di umat ini? Ya, Nabi kita. Siapa yang menjelaskan apa itu dakwah, kepada apa berdakwah, bagaimana berdakwah? Siapa? Ya, Nabi kita. Makanya Allah katakan tentang beliau sebagai apa? Uswah, ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Nabi itu ada suri tauladan yang baik. Ya, bagi orang yang berharap perjumpaan dengan Allah, ya, dan hari akhir, mengharapkan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah. Nabi teladan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang maknanya bahwa, ya, dengan ayat ini bahwa Nabi menjadi apa? Suri tauladan dalam hal perbuatan, perkataan, bahkan apa namanya? Hai'ah, kondisi beliau. Ini semuanya uswah, teladan. Nah, mana mungkin seorang imam dakwah panutan, contoh, teladan lalu enggak mengajarkan metode dakwah. Enggak mungkin, ya kan? Atau ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan ya enggak jadi contoh, ada yang kurang. Nah, inilah kaitannya prinsip yang harus kita imani dan kita ketahui bahwa syariatlah sempurna. Sempurna dalam segala hal, termasuk sempurna dalam bab dakwah ini, termasuk metode-metodenya. Ya. Nah, terkait dengan kesempurnaan Islam, insyaallah kita semua sudah paham dalilnya. Ya. Hanya saja kadang kita kurang memahami cakupannya. Kalau dalilnya insyaallah kita semua paham, yaitu surat apa? Al-Maidah ayat 3, ayatnya apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah semuanya. Umumnya kita paham ayat itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kulengkapi untuk kalian nikmat kalian, nikmatku. Wa raditu lakumul Islama dina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, ayatnya jelas, ya kan? Ayatnya jelas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama telah ikmal, telah sempurna, kamal. Ya, sempurna. Nah, tadi kita katakan kadang orang enggak mencakup atau enggak nyampe ke arah ini. Taunya ya Islam sempurna, salatnya, puasa udah. Tidak hanya itu, sempurna juga dalam bab dakwah ini, sudah sempurna. Ya. Kalau dulu ada orang Yahudi mengatakan kepada Salman Al-Farisi, "Allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah." Nabi kalian itu apa-apa diajarkan. Sampai urusan ke belakang saja, ke toilet diajarkan. Ya, itu bahasa sekarang ya, toilet dulu enggak ada, tapi khira'ah itu maksudnya itu. Jadi urusan seperti itu saja diajarkan, kata si Yahudi. Dibalas oleh Salman Al-Farisi, ajal betul Nabi mengajarkan ya bagaimana kita beristinja, bersuci, enggak boleh menghadap ke kiblat dan seterusnya. Yang maknanya justru ini hal luar biasa. Maknanya, kalau bab-bab seperti itu yang orang banyak menyepelekan, urusan belakang seperti itu, itu saja diajarkan Islam, apalagi yang lebih daripada itu. Ya, apalagi yang lebih daripada itu. Lebih lagi diajarkan dan diperhatikan oleh Islam. Jadi kalau urusan seperti itu diajarkan, mesti urusan dakwah diajarkan. Sempurna Islam itu. Dan diambil faedah juga, kalau begitu si Yahudi tadi dengan pertanyaannya sesungguhnya sedang mengungkapkan apa? Pengakuannya. Dirasakan atau tidak, disadir atau tidak. Berarti dia mengakui Islam itu mengajarkan semua perkara kebaikan. Disadari atau tidak oleh dia. Tapi berarti dia mengakui. Urusan sepele saja diajarkan oleh Islam. Ya. Nah, makanya dulu Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan apa? Ya. Manibtada'a, atau langsung saja kata beliau, ya. Ma lam yakun yawma idin dinan fala yakunul yawma dinan. Sesuatu yang saat itu, ma lam yakun yawma idin dinan, sesuatu yang saat itu di zaman Nabi tidak sebagai agama, ya sekarang enggak akan jadi bagian dari agama. Ya. Artinya agama telah sempurna. Di zaman Nabi telah sempurna. Terdiri dari ini. Ya sudah, itu yang namanya agama. Tidak mungkin ada sesuatu yang baru di masa ini, ya, dan itu bagian dari agama. Enggak mungkin, karena zaman Nabi enggak ada. Justru sesuatu yang baru yang ada di saat ini, ya, tidak ada di zaman itu, jelas itu perkara yang bukan dari agama. Ajaran-ajaran yang muncul baru, metode-metode dikaitkan dengan agama muncul baru. Jelas itu bukan dari agama, karena di zaman Nabi belum ada, dan itu bukan dari bagian agama. Agama sudah sempurna di masa itu. Gak ada yang ketinggalan. Oh, ketinggalan 5 perkara misalnya. Ini baru muncul di zaman sekarang, zaman milenial baru muncul ini. 1, nanti berikutnya muncul lagi 2. Gak ada. Ya. Bahasa lain dari bahasa sebagian ulama kita, ma la ya'rifuhu ahlu badrin falaysa minaddin. Sesuatu yang tidak dikenal, tidak diketahui oleh para pejuang perang Badar, para sahabat. Sesuatu yang enggak diketahui oleh mereka, jelas itu bukan dari agama. Agama sudah diketahui oleh mereka semua. Bagian-bagiannya ini. Enggak ada yang kelewat. Ya, enggak ada yang terlewatkan oleh mereka. Nah, dan di sabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beberapa hadis Nabi yang jelas ya tentang kesempurnaan agama ini. Misalnya dalam sabda beliau riwayat Muslim, ma ba'atallahu nabiyyan illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali wajib atas nabi itu untuk menunjukkan kepada umatnya. Wajib bagi tiap-tiap nabi, ini tugas dari Allah. Ya. An yadulla ummatahu, untuk menunjuki umatnya ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Menunjuki suatu kebaikan yang ia ketahui ya kepada mereka itu. Ini yang baik. Wa yanhahum an syarri ma ya'lamuhu lahum, dan melarang mereka dari keburukan yang mereka ketahui ya untuk umatnya. Jadi setiap nabi, tidak ada satu pun dari nabi, termasuk tentunya Nabi Muhammad, kecuali mesti ditugasi seperti ini. Dan nabi melaksanakan apa enggak? Jelas melaksanakan. Ya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai nabi, wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Kalau kamu enggak melaksanakan, kamu berarti enggak melaksanakan tabligh. Ini ayat terkait dengan tugas, penugasan untuk menyampaikan. Dan nabi, ayat ini pun disampaikan kepada nabi. Disampaikan kepada umat. Enggak ada yang ditutupi. Ya. Enggak ada yang ditutupi. Nah, dan ini diakui oleh para sahabat yang waktu itu haji ya. Apa pertanyaan Nabi kepada mereka? Ya, di hadapan ribuan sahabat itu. Ala hal ballaghtu? Tidakkah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Ya, beliau ingin punya saksi bahwa beliau sudah menyampaikan. Tugas dari Allah itu sudah ditunaikan. Beliau ingin umat ini sebagai saksi. Maka beliau tanya, ala hal ballaghtu? Tidakkah aku sudah sampaikan? Mereka mengatakan, Allahumma na'am. Iya betul. Engkau telah menyampaikan. Ballagta. Engkau telah menyampaikan. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma fashhad. Ya Allah saksikan. Ya Allah saksikan. Ya Allah saksikan. Jadi sudah. Enggak ada yang ditutupi oleh Nabi. Enggak ada yang disimpan. Enggak ada yang ditunda. Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi kepada umatnya apa yang menjadi tugas beliau terkait dengan syariat ini. Ya, secara khusus juga Abu Dzar radhiyallahu an mengatakan apa? Ma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ta'irin yaqlibu janahaihi illa dzakara lana minhu ilman. Ya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan tidak seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali beliau sudah sampaikan ilmunya kepada kami. Jadi jelas sempurnanya Islam itu sudah jelas ya. Termasuk sekali lagi dalam bab kita ini, bahwa kalau begitu ya, metode-metode dakwah, cara-cara dakwah yang syar'i, semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ahibbati fillah rahimakumullah. Selanjutnya, prinsip berikutnya yang kita juga perlu ketahui bahwa al-i'tisam bil mutaba'ati najatun. Berpegang teguh dengan ittiba' kepada Nabi ini adalah keselamatan. Kalau bahasa dulu ya, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan ya, kanu yakulun as-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Ya. Artinya dulu mereka itu mengatakan. Jadi yang mengatakan di sini Al-Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri itu kalau dari sisi tabaqah levelnya itu level tabi'in. Ya, tabi'in walaupun tergolong sigar tabi'in, artinya tabi'in yang peringkatnya secara umur ya belakangan. Sigar itu bukan sigar dalam hal ilmu ya, bukan. Istilah nanti kibar tabi'in, ausat tabi'in, sigar tabi'in, pembesar tabi'in, pertengahan, tabi'in kecil. Ini kecil besar bukan ilmunya, tapi apa? Secara urutan waktu. Kalau kibar tabi'in itu tabi'in tua maksudnya, yang masih berjumpa dengan banyak sahabat seperti Ibnu Musayyib. Az-Zuhri di bawah. Secara ilmu luar biasa Imam Az-Zuhri. Ya, tapi secara umur datang belakangan. Yang jelas level tabi'in. Dia mengatakan kanu yakulun, dulu orang-orang mengatakan. Berarti siapa yang mengatakan? Ya sahabat, ya mungkin juga para tabi'in yang kibar ya kan, yang tua. Orang-orang pilihan yang mengatakan. Nah, beliau menceritakan kanu yakulun, dulu orang-orang mengatakan. As-sunnatu safinatu Nuh. Ya, sunnah Nabi itu ibarat perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Orang yang naik akan selamat. Orang yang tidak mau naik akan tenggelam. Nah, itulah sunnah Nabi. Ya, itulah sunnah Nabi. Makanya di sini oleh Syekh Abdul Salam Al-Barjis diistilahkan dengan ini, al-i'tisam bil mutaba'ati najatun. Berpegang teguh dengan ittiba' dan mengikuti sunnah Nabi itu adalah keselamatan. Nah, jadi kita dalam bab kita ini juga ya, dalam bab dakwah, metode dakwah ya. Pegangi prinsip ini. Ikuti sunnah Nabi, kita akan selamat. Jangan banyak berinovasi yang akhirnya ya memunculkan metode-metode yang tidak disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau urusan duniawi ya silakan saja, saya mau bikin kursi yang modelnya begini ya bundar seperti ini, saya mau bikin yang kotak. Ya, saya mau bikin yang memanjang, saya bikin pendek, saya bikin tinggi, saya bikin redak, terserah kamu. Urusan duniawi silakan saja. Yang penting enggak menyalahi syariat, ya kan? Kata Nabi, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Ya. Pertanian mau ya dicangkok ini dengan itu, disetek ini dengan itu, silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Silakan berinovasi terserah itu. Yang penting tadi enggak bertentangan dengan syariat. Ya. Tapi urusan agama enggak bisa begitu. Urusan agama enggak bisa begitu. Justru urusan agama ikuti yang sudah ada. Itu pesan. Ya. Itu pesan para ulama kita rahimahumullah. Dulu ya ulama-ulama kita mengatakan, di antaranya Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, naduru ma'as sunnah haitsu darat, Kita ini berputar bersama sunnah Nabi kemanapun berputarnya. Jadi sunnah ke sana kita ikut ke sana, sunnah berhenti di sini ikut di sini kita, sunnah menuju ke sana kita juga ikut ke sana. Sesuai dengan sunnah Nabi. Itu urusan agama begitu. Ya. Dan dikatakan pula oleh ulama yang lain, ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, ya. Dan jangan bikin yang baru-baru urusan agama ini. Faqad kufitum, kalian itu sudah dicukupi. Sudah diajarkan ini, sudah itu cukup. Jangan bikin-bikin yang baru. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Inna naqtadi wa la nabtadi." Kita ini dalam beragama naqtadi, mengikuti. Wa la nabtadi, bukan bikin yang baru. Ya, mengawali sesuatu yang baru bukan. Agama sudah ada pengajarnya, Nabi, ikuti. Bukan kita bikin yang baru, bukan. Wa nattabi' wa la nabtadi. Dan kita ini ittiba'. Ya, artinya mengikuti juga. Wala nabtadi', bukan bikin bid'ah. Walan nadilla ma tamassakna bil amr atau bil athar. Dan kita tidak akan sesat selama kita berpegang teguh dengan perintah Nabi ini, dengan sunnah Nabi. Ya. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi beda urusan dunia dengan urusan agama dalam bab ini. Urusan dunia seperti tadi, urusan agama ya begini. Tinggal kita mengikuti. Ya. Terus tugas kita apa? Ya, tugas kita ya belajar apa yang mau diikuti itu. Jangan bikin-bikin yang baru. Sudah belum belajar yang mau diikuti? Jangan-jangan belum-belum belajar yang mau diikuti udah bikin baru. Ya kan? Belum mendalam mempelajari Islam sudah bikin yang baru. Kalau kita mau mempelajari Islam dengan mendalam, apa saja yang harus kita ikuti untuk kita kemudian teladani itu sudah cukup menyibukkan kita. Ilmu Islam yang sudah ada itu banyak. Ya. Contoh-contoh dari Nabi, hadis Nabi banyak sekali. Coba kita sibukkan untuk mempelajari yang sudah ada, lalu kita ikut, itu sudah. Barangkali kita ya, kita sekarang seumur hidup kita belum habis. Bukan kita, dulu juga begitulah. Apalagi kita yang banyak tersibukkan dengan hal yang lain ya kan. Coba saja contoh sudah. Ya. Kalau Al-Qur'an Al-Karim ya, jelas mana awalnya, mana akhirnya. Banyak orang yang mungkin khatam Qur'an baca, baru baca. Tafsirnya sudah? Ya, enggak usah tafsirnya, terjemahannya sudah? Ya, terjemahannya aja belum khatam, ya kan? Itu baru Qur'an yang sudah jelas mana awalnya, mana akhirnya. Ya. Baru Qur'an. Bicara berikutnya sunnah Nabi, hadis Nabi. Waduh, sudah kita langsung lemas dulu baru dengar sunnah Nabi. Sudah lemes dulu ya. Sunnah Nabi mana awalnya mana akhirnya gak jelas ya kan. Awalnya mana akhirnya mana, gak habis-habis. Ya, coba sedikit kita ulas. Sahih Bukhari sudah baca dari awal hingga akhir? Saya sendiri belum baca ya. Saya gak kemudian ngomong gini sok sudah baca, enggak. Ya, baca sebagian-sebagian sudah. Tapi coba dari awal sampai akhir Sahih Bukhari. Itu sunnah Nabi yang dikatakan tadi, inna naqtadi wa la nabtadi, kita tinggal ngikuti. Kita enggak bikin yang baru. Ini yang mau kita ikuti saja belum selesai kita pelajari. Ya, Sahih Bukhari. Ya, sudah lemes. Lemes yang luar biasa lemesnya ya. Gimana ini? Tambah lagi Sahih Muslim. Ayo. Tambah lagi Sunan Abu Dawud. Ya sudah. Ya. Kayak garam kena air sudah kita ini. Ya, Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, sudah berapa ribu hadis itu sudah. Sudahkah kita pelajari? Sudahkah kita baca? Masih kurang lemes. Tambahin lagi Musnad Ahmad. Ayo. Berapa jilid itu? Berapa ribu hadis yang di situ? Luar biasa banyaknya. Belum lagi kitab hadis yang lain sudah. Makanya awal dan akhirnya enggak nampak di mana ini. Itu belum kita pelajari. Belum lagi syarahnya, belum lagi macam-macam. Nah, sehingga kalau kita mau mempelajari apa yang mau kita ikuti saja, itu sudah umur hidup kita dan masih sisa banyak itu belum kita pelajari. Kenapa bikin-bikin yang baru? Dalam banyak hal, termasuk dalam bab metode dakwah. Ya, kenapa? Ya. Makanya ucapan-ucapan ulama kita ini kalau kita apa? Kalau kita renungi itu ucapan-ucapan yang berbobot dan sangat dalam ya. Kayak Ibnu Mas'ud tadi mengatakan inna naqtadi wa la nabtadi. Kalau lewat gitu saja ya sudah lewat. Tapi kalau kita coba merenungi seperti ini ya, wah ternyata memang luar biasa ucapan itu. Itu ucapan yang betul-betul muncul dari ilmu ya, muncul dari ilmu. Maka dari itu ya, ya kita ikuti sudah para ulama kita. Kita pelajari apa yang mereka sampaikan, kemudian kita ikuti ya apa yang disampaikan oleh mereka. Kemudian ya berikutnya ya, prinsip berikutnya yang perlu kita ingatkan pula yang terkait erat dengan bab kita ini dijelaskan oleh Syekh Abdussalam Barjis rahimahullah, at-tahdzir minal ibtida' wa bayan dukhulihi fil ibadat wal adat. Kita harus ingat kembali peringatan Islam terhadap perbuatan bid'ah. Peringatan dalam arti bukan peringatan hari ini hari itu ya. Apa bahasanya jadinya? Bahwa Islam memperingatkan artinya ya sudah membuat warning ini ya, hati-hati begitu. Ya, tahdzir dari perbuatan bid'ah. Dan dijelaskan oleh ulama dan bahwa bid'ah itu tidak hanya terkait dengan bab ibadah, bahkan terkadang terkait dengan apa? Adat ya. Jadi adat tertentu itu bisa jadi bid'ah. Aslinya adat, istiadat. Kalau ibadah kan jelas ya, ibadah yang diada-adakan. Nah, itu bid'ah jelas. Kalau adat, adat itu kan asal mulanya bukan ibadah. Tradisi suatu masyarakat misalnya. Nah ini bisa juga berubah menjadi suatu bid'ah. Gimana itu? Ya, kesimpulan sederhananya mungkin saya bahasakan. Ketika adat atau tradisi itu ya, dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dijadikan sebagai amalan yang kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seolah-olah agama mengajarkan begitu. Nah, hal ini walaupun asal usulnya adalah adat, tapi kalau sudah dimasuki tadi hal itu akhirnya tidak hanya sekedar adat, ya kan? Akhirnya bisa menjadi suatu bagian dari ibadah yang tidak disyariatkan. Nah, ini nanti akan sangat kaitan erat dengan metode-metode dakwah itu. Ya. Nah, jadi harus kita ingat kembali bahwa bid'ah dalam agama itu semuanya tercela. Kalau begitu semua di sini mencakup tadi adat yang begitu, iya. Ya. Nah, kita ingat kembali apa sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang sangat-sangat kita ketahui bersama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kullu muhdatsatin bid'ah. Ya, ini potongannya ya. Langsung saja. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap, nah, ini setiap muhdatsah, sesuatu yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Ini sudah tidak ada yang lebih jelas daripada itu. Walaupun orang-orang berupaya ya berupaya menolak makna dan maksud daripada hadis itu. Mereka akan mengatakan, oh ada yang tidak dolalah, ya. Tidak semua. Loh, gimana orang Nabi yang mengatakan semua? Kok kita menyanggah, bukan semua. Coba kita sekedar apa ya, ya, sekedar membayangkan. Gimana kalau Nabi mengatakan begitu di hadapan kita? Ya, Nabi mengatakan begitu di hadapan kita. Lalu kita di hadapan Nabi mengatakan tidak Nabi. Loh, ada bid'ah yang enggak sesat. Kira-kira gimana itu? Ya. Jangan begitu. Itu jelas sekali sabda Rasul, kullu bid'atin dhalalah. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya. Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu an yada'aha liqawli ahadin kainan mangkana. Kata beliau, artinya siapa yang telah jelas baginya sunnah Nabi, tuntunan Nabi, ini tuntunan begini, jelas ada hadisnya, jelas la yajuzu lahu, enggak boleh bagi dia an yada'aha, untuk meninggalkan sunnah Nabi itu, liqauli ahadin, demi mengikuti ucapan seseorang, kainan mangkana, siapapun dia. Ya, ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, salah satu imam ahlu sunnah yang juga menjadi panutan kita bersama. Ucapan beliau juga begitu jelas. Ya, saya ulangi, man istabanat lahu sunnatu Rasulillah, siapa yang telah jelas bagi dia sunnah Nabi, tuntunan Nabi dalam suatu perkara, la yajuzu an yada'aha, tidak boleh baginya untuk meninggalkan tuntunan Nabi tersebut, liqauli ahadin, demi mengikuti ucapan seseorang, kainan mangkana, siapapun dia. Nah, sekarang kita perhatikan juga bagian terakhir. Kainan mangkana, siapapun dia. Ucapan Imam Syafi'i ini. Ini mencakup siapa? Umum apa khusus? Umum termasuk beliau apa tidak? Jelas termasuk beliau. Enggak mungkin Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh meninggalkannya dan mengikuti seseorang siapapun dia kecuali saya. Mungkin begitu? Kalau kita begitu suudzon sama Syafi'i, kita buruk sangka kepada beliau. Bahkan ya, husnudzon kita kepada beliau, bahkan kita yakini dengan sangat yakin beliau pasti ya bermaksud termasuk diri beliau. Makanya beliau pesannya dalam ucapan-ucapan yang lain, ya, ucapan-ucapan yang lain, yang maknanya, ya saya agak lupa lafadznya. Intinya kalau kamu dapati ucapan saya, ya, bertentangan dengan sunnah, buang ke tembok itu ucapan saya. Yang semana dengan ini banyak ucapan Syafi'i. Berarti siapapun dia dalam ucapan tadi termasuk dirinya. Ya, termasuk dirinya. Kalau ada kelirunya, beliau ucapannya tidak boleh diikuti. Ini ucapan beliau sendiri. Ya, termasuk dalam bab bid'ah ini. Termasuk ucapan beliau dalam bab bid'ah, dalam bab-bab yang lain. Ya, jadi di sini kembali kepada penjelasan tadi bahwa bid'ah itu madzmumah, tercela, ya, dalam bentuk apapun, baik dalam bab ibadah maupun adat yang kemudian telah menjadi suatu bid'ah, ini harus betul-betul dijauhi, tidak boleh diikuti, ya, dan ulama kita jelas juga memperingatkan dari perbuatan tersebut. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah, dan nanti juga kita akan lihat insyaallah, ya, beberapa apa contoh ya, perkara-perkara yang bid'ah, terkhusus juga di sini yang kaitannya dengan pembahasan kita dalam bab metode dakwah ya. Sementara mungkin sampai di sini dulu karena waktu sudah habis dan mendekati waktu zuhur. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang kedua ba'da zuhur biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.